Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي رحمني ورحمكم الله، asal berikutnya yang kita akan bahas adalah sarana utama untuk mendapatkan kebahagiaan bagi suami istri. Wala syakka anna sa'ada fi usratil islamiyah, sesungguhnya tidak ragu lagi bahwa kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga yang dibangun di atas nilai-nilai Islam tentu merupakan dambaan setiap orang. Dan ini tujuan dari firman Allah, tujuan dari sebuah pernikahan yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan dari diri kalian sendiri pasangan hidup kalian agar kalian merasa tenang terhadapnya. Lalu Allah akan jadikan di antara kalian sikap saling mencintai dan menyayangi. Dan kita perlu mengetahui bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah yang diberikan oleh Allah kepada yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga perkara ini diusahakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan i'malu innallaha muyassiru bikum. Beramal, berbuat, usahakan apa yang kalian inginkan, nanti Allah yang akan memudahkan urusan kalian. Karena kebahagiaan rumah tangga itu perlu diusahakan, di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga al-awwalu pertama adalah al-imanu wal amalu shalih. Pelaku rumah tangga mesti memiliki iman. Tidak cukup sampai di situ, dia mesti melaksanakan amalan yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan." Inna fi dhalika la ayatan liqaumi ya'qilun. Yani khawila rahimani wallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini di sini salah terjemah ini. Atau ayatnya salah dibaca. Ditulis oleh penulis. Walhasil dalam surah An-Nahl ini ayat yang ke-97 yang benar, bukan ayat yang ke-67. Allah menjanjikan bagi lelaki yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi mereka kehidupan yang baik. Dan iman ini mendatangkan keamanan dan ketenangan. An Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan, "Ida qawiyatul imani fi qalbi rajulin wa atharuhu bi amalin salihin sayajidu hayatahu tayyibatan fi dunya wa wasiatan fima fi sadrih." Barang siapa yang dia memiliki iman yang kokoh, dibuktikan dengan buah amal yang soleh, kelak ia akan mendapati kehidupan yang menenangkan hati, membahagiakan dirinya dan Allah akan memberikan kepadanya dada yang lapang. Kalau pada hari ini sebagian kaum muslimin mungkin bertanya, apa sebab-sebab kebaikan dalam sebuah rumah tangga? La syakka, tidak ragu lagi, adalah iman. Tidak ragu lagi adalah amal soleh. Di antara amal soleh itu, seperti Nabi SAW menyebutkan, rahimallahu rajulan istayqadha minal layli summa salla wa ayqadha imra'atahu fa idza abad yanzu ala wajhiha ma. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di tengah malam lalu ia salat dan ia bangunkan istrinya agar istrinya itu salat. Bila istrinya itu enggan, ia percikan kepada wajahnya itu air. Kalimat Nabi mengatakan Allah merahmati lelaki yang bangun di tengah malam kemudian sholat, ini menunjukkan amal soleh. Dan amal soleh itu mengajak kepada orang lain untuk berbuat amal soleh juga. Yang perlu digarisbawahi, tidak disebut amal soleh kecuali terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama tentu saja ikhlas karena Allah Ta'ala. Syarat yang kedua, yakni mengikuti contoh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu syai'in yusa'idu rajulan fi hayatid dunya? Wahai Rasulullah, perkara apa yang membuat seorang lelaki bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunianya? Qala alaihi salatu wassalam, imra'atun salihatun, wanita yang salihah. Yani wanita yang mengerjakan amal soleh menjadi sebab kebahagiaan bagi suaminya. Hasan al-Basri pernah ditanya oleh muridnya, ya imam, liman uzawiju bnati, kepada siapa anak wanitaku harus aku nikahkan? Qala rahimallahu ta'ala, liman dawil ilmi wal imani wal amali salih, kepada orang yang memiliki pengetahuan agama, imannya kokoh, ditandai dengan memperbanyak amal soleh. Jadi dengan demikian, alhamdulillah rahimahullah, kebaikan rumah tangga itu sarana yang paling utamanya adalah iman. Seandainya seorang muslim seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mereka mengambil pendapat yang mengatakan bolehnya menikahi wanita ahlul kitab misalnya, kita katakan dalam permasalahan ini, itu tidak akan menjamin kebahagiaan datang kepada dirinya jika dia menikahinya karena sebab kecantikannya tanpa memperhatikan nilai iman yang ada dalam wanita tersebut. Karena dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW menyebutkan, faman nakaha imra'atan bijamilatiha azana fid dunya wa yaumil qiyamah, barang siapa yang dia menikahi wanita karena sebab kecantikannya saja, kelak Allah jadikan dia menyesal, bersedih di kehidupan dunianya dan di hari kiamat. Nah, maka setelah itu hafizlah, penting sekali seorang mukmin ketika mau menikah mencari wanita yang mukminah, yang memiliki iman. Bukan hanya itu, yang beramal saleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shaliha. Dunia itu merupakan perhiasan yang menipu. Sebaik-baik perhiasan dunia bagi seorang lelaki, wanita yang saleha. Amal salehnya mendatangkan kebaikan. Amal salehnya mendatangkan ketenangan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan, idza kana ar-rajulu yu'tihi Allah ta'ala al-iman wal ilma summa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala imra'atan salihatan fa wallahi innahu la yajidu sa'adatan fid dunya balil jannatu fid dunya aw kama qala rahimahullah ta'ala. Bila seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan ilmu agama, bila seseorang dikaruniai oleh Allah ilmu, lalu Allah berikan dalam hatinya hidayah, ditambah satu lagi, seorang istri yang salihah, maka orang itu mendapatkan kebahagiaan dunia, bahkan surganya dunia dia telah peroleh. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyebutkan, "Law kana Allah tabaraka wa taala lam yu'ti rajulan illa imra'atan salihatan wa waladan salih lakafathu." Kalau seandainya Allah tidak memberi kepada seseorang di kehidupan dunianya kecuali istri yang salihah, afwan, kecuali diberikan kepadanya anak yang salih dan istri yang salihah, itu lebih baik bagi dirinya, cukup untuknya. Karena memang ikhwanillah rahimanillah, seluas apapun rumah yang dimiliki oleh seseorang dan setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun harta bendanya, bila dia tidak memiliki iman, enggan mengerjakan amal soleh, begitu pula yang dijumpai pada istrinya tidak seperti itu, pasti dia akan merasakan dunia ini menyesakkan dadanya. Makanya ikhwanillah rahimanillah, iman membahagiakan seseorang. Amal soleh menjadi sebab datangnya keberkahan pada diri seseorang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, alangkah menakjubkan urusannya orang yang beriman itu. Inna amru kulluhu khair, seluruh urusannya orang beriman itu mengandung kebaikan. Idza asabathu sarra syakara wa huwa khairul lah. Wa in asabathu dharra sadara wa huwa khairul lah. Wa la yujadu dhalika illa fil mu'min. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bila Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya menajubkan sekali urusan orang beriman itu, semua urusannya mengandung kebaikan. Bila Allah berikan kepada orang yang beriman itu kebahagiaan, maka dia bersyukur. Bila Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepadanya berupa kemudaratan, maka dia bersabar. Mana segi pendalilannya maksudnya di sini? Ya, ini gambaran bahwa orang yang memiliki amal saleh, iman yang kuat, dia tidak melihat perkara yang datang kepadanya dari takdir melainkan baik. Dia tidak akan melihat apa saja yang Allah takdirkan kepada dirinya melainkan nilainya baik. Baik takdir itu berupa kebahagiaan maupun takdir itu berupa sesuatu yang mungkin saja menurut pandangan matanya menyengsarakan, dia tetap menerimanya dan di sisinya itu baik. Kan tidak mungkin Allah memberikan kepada hambanya kecuali yang terbaik buatnya. Dan itu enggak mungkin terjadi kecuali pada diri orang yang punya iman yang kuat. Coba kalau kita jumpai pada masa sekarang, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika iman tidak dimiliki atau iman itu tipis pada diri seseorang, sekaya apapun yang dimiliki oleh seseorang, maka rumah tangganya tidak akan tenang. Datang kepada saya seorang wanita yang suaminya kaya raya, tapi dia berkata tidak pernah tidur nyenyak di sisi suaminya, selalu gelisah dan merasa curiga. Kenapa? Karena suaminya bukan memiliki tanda-tanda orang yang soleh. Pekerjaannya setiap bertemu, pekerjaannya bertemu dengan keluarga itu sekian lama dia tinggalkan baru dia berjumpa. Ini pekerja di tempat yang jauh. Belum lagi ternyata ketika dia datang itu kepada saya menunjukkan ada sebuah surat, ada sebuah pesan singkat yang isinya tidak senonoh, yang jelas itu datang dari seorang wanita, sehingga tidak tenang. Kita katakan ini karena tidak punya iman yang kuat. Lelakinya tidak memiliki iman yang kuat, wanitanya juga tidak dibarengi dengan keimanan yang kuat, maka Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan kegelisahan dalam hatinya. Adapun orang-orang yang beriman, ikhwati rahimani wa ta'ala, seperti seorang lelaki yang bernama Zaid, yang istrinya datang kepadanya wanita-wanita yang buruk akhlak, lalu dia berkata, inna Zaidan rajulun yuhibba zawad. Tahukah kamu Zaid itu lelaki yang suka menikah? Apa kata istrinya? Wallahi ana a'lamu minkunna. Saya lebih tahu daripada engkau. Innahu rajulun salih. Wala ya'malu illa bima radiyallah. Saya tahu Zaid orang soleh, kata beliau. Dan saya yakin tidak dilakukan oleh suamiku yang bernama Zaid kecuali yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Tenang hatinya. Pembicaraan orang dia tidak akan dengarkan, desas-desus dia tidak akan ikuti, karena dia tahu lelakinya orang yang soleh, sebagaimana dia merasakan bahwa dirinya ini mendapatkan kesolehan karena sebab suaminya dengan izin Allah Ta'ala. Berarti saudaraku kaum muslimin rahimani Allah, iman dan amal soleh itu menjadi sebab kebahagiaan. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ditanya oleh seorang lelaki, ya Amirul Mukminin, nakahtum ra'atan salasata ashhurin. Saya menikahi seorang wanita sudah 3 bulan. Walakinna la ajidu fi qalbi sakinatan. Tapi saya enggak dapat ketenangan. Qala al-imam, qala amirul mu'minin, la'allaka taraka witran fi kulli lailatin. Barangkali kamu ini orang yang enggak pernah salat witir. Kata amirul mu'minin, mungkin kamu ini orang yang enggak pernah salat witir, tidur aja kerja kamu. Kata lelaki ini, sadaqta, engkau benar wahai amirul mu'minin. Coba lihat ini, Pak. Ketika lelaki ini mengadu kepada amirul mu'minin, aku enggak mendapatkan ketenangan padahal aku udah nikah 3 bulan. Kata amirul mu'minin, mungkin kamu enggak pernah qiyamul lail. Salat witir itu salah satu indikasi seorang soleh atau tidak. Hanya karena sebab dia meninggalkan salat witir, Allah uji dia dengan tidak mendapatkan ketenangan terhadap keluarganya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau orang itu enggak salat sama sekali. Padahal itu salat witir. Yang nilai salat witir itu cuma sunnah, enggak wajib. Hukum asal salat witir itu sunnah. Lalu bagaimana kalau seseorang itu dijumpai tidak pernah sholat, mungkinkah dia mendapatkan ketenangan dalam rumah tangganya? Kita katakan kadzab, pasti bohong. Gak mungkin manusia meninggalkan sholat dia bisa mendapatkan ketenangan dalam rumah tangganya. Tidak mungkin. Seorang suami bisa tenang kalau istrinya gak pernah sholat. Seorang wanita bisa tenang kalau suaminya gak pernah sholat. Dengar suara adzan dia tidur. Datang panggilan ke masjid, dia lari pergi ke tempat-tempat yang menurut mereka menenangkan hati, padahal justru merusak hati. Nah, khawatir rahimahullah, itu baru sebagian kecil tanda kesolehan. Bisa mendatangkan ketenangan, ditinggalkan mendatangkan kesengsaraan. Di dalam kitab Syiar Min Alamin Nubala, Hasan al-Basri pun demikian. Dia berkata, Ya Amirul Mu'minina fil hadis. Yani maksudnya Imam Hasan al-Basri. Fawajadtu tuzalzilu qalbi aynama indi zawzati. Saya ini heran, setiap kali saya bersanding dengan istri saya, hati saya ini justru gelisah, tidak mendapatkan ketenangan. Padahal Allah menyebutkan litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa merasa tenang dengan istrimu. Apa kata beliau? Aksirul istighfar wa taubah ilallah ta'ala. Perbanyaklah olehmu membaca, meminta ampunan kepada Allah. Saya ulangi. Perbanyaklah olehmu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Dan bertobatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lianna laisa raqibul ladhi yaqibu raqibu summa yamnau illa ala raqibi syai'un. Karena tidak mungkin seorang penunggang kuda, ketika dia menunggangi tunggangannya itu meronta tunggangannya, kecuali pada diri pelaku penunggang kuda itu penuh dengan dosa. Ada sebuah kesalahan. Ya ini gak soleh. Makanya Bapak, seolah-olah beliau mengisyaratkan, kesolehan itu menjadi sebab kebahagiaan dalam rumah tangga. Ketika pelaku rumah tangga itu meninggalkan amal soleh, seperti yang dikinayakan oleh beliau tadi itu, penunggang onta atau kuda, onta atau kudanya meronta, itu karena penunggang kudanya punya dosa, enggak soleh. Kalau penunggang kudanya soleh, Allah akan tundukkan. Jangankan binatang, bumi ini Allah akan tundukkan untuknya. Sebagaimana tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa permukaan bumi ini untuk kaum mukminin. Wa ja'alna lakumul ardha jami'an. Saat kami jadikan untuk kalian semua muka bumi untuk kalian. Yani liman ittaqa. Lima yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, yang bertakwa, yang beramal saleh. Jadi ikhwati rahimanillah, ini sarana pertama apa yang paling penting. Demi Allah, kita menjumpai orang miskin yang makan sehari cuma sekali, berpakaian ganti 3 hari sekali, sepatu mereka mungkin sudah rusak, kendaraan mereka mungkin cuma sepeda saja, tapi mereka mendapatkan ketenangan hati, ketentraman dalam rumah tangganya, selalu merasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena sebab iman dan amal soleh. Bukankah Abu Ubaidah itu lelaki yang miskin, Bapak? Sampai Amirul Mukminin pun datang menjumpai beliau. Amirul Mukminin nangis. Umar bin Khattab menjumpai Abu Ubaidah menangis. Bagaimana tidak? Sementara rumah yang ditempati oleh Abu Ubaidah itu bila didorong oleh Amirul Mukminin, salah satu dari tempat mengikat pintunya itu akan lepas. Ketika beliau masuk ke dalam rumah itu tidak tersedia bagi beliau kecuali satu buah piring dan satu buah gelas. Kalau kita piring berapa? Kemudian beliau tidak menjumpai tempat tidur kecuali sebuah alas yang terbuat dari pelepah kurma yang dihancurkan. Amirul Mukminin menangis. Makanya Abu Ubaidah kembali mengingatkan, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah pernah kukatakan kepadamu, jangan pernah datang ke rumahku? Niscaya engkau akan membuat aku bersedih." Maksudnya Abu Ubaidah, karena engkau menangis melihat aku jadi bersedih. Padahal Abu Ubaidah selalu merasa tenang dengan keadaannya. Ketika Umar berkata, "Minta apa yang kamu mau." Apa kata Abu Ubaidah? "Bisakah engkau memberiku surga?" Semakin menangis Amirul Mukminin. Karena surga itu yang bisa memberikan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Istrinya berkata kepada Amirul Mukminin, ketika Abu Ubaidah setiap bulan dikirimi gaji 4.000 dinar. Enggak tanggung-tanggung, Mbak. 4.000 dinar kalikan 2 juta itu. Kalau misalnya 1 dinarnya itu 2 juta. Berapa miliar itu? Tapi apa kata istrinya? "Sesungguhnya Abu Ubaidah setiap menerima apa yang datang darimu, dia hanya mengambil 2 dinar. Lalu 2 dinar diberikan kepadaku, sisanya dia berikan kepada orang yang ada di sekelilingnya." Ya, ini yang kita ingin ambil faedah. Amal solehnya ini, kemiskinan yang ada di sisinya tidak membuatnya bersedih. Allah hibur dengan amal solehnya itu. Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya Abu Ubaidah. Bahkan Nabi sangat percaya dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan itu, sebab itu saudaraku kaum muslimin rahimani Allah, ketika seorang wanita, ketika istrinya Abu Ubaidah ditawari oleh Amirul Mukminin, "Apakah engkau menginginkan yang lebih daripada ini?" Apa kata istri beliau? Dia mengatakan, "Sesungguhnya Allah cukup bagiku ketika Allah memberikan kepadaku lelaki yang bernama Abu Ubaidah." Coba lihat, iman, amal soleh. Bandingkan dengan zaman sekarang, Masya Allah, wanita zaman sekarang sulit dicari yang seperti ini. Kebanyakan wanita pada zaman sekarang justru mengukur bahagia itu dengan sebab apa? Materi duniawi. Ternyata istri Abu Ubaidah tidak. Itu contoh amal soleh. Abu Dzar Al-Ghifari. Kita enggak ragu lagi tentang kisah Abu Dzar. Saking miskinnya itu, Bapak, beliau tinggal di tempat yang terpencil yang enggak ada tetangganya. Lalu beliau memakan sebuah roti. Di saat beliau makan roti, tiba-tiba beliau melihat semut yang berderet di dinding. Beliau bagi rotinya itu kepada semut itu. Dimakan, diberikan semut itu roti-roti. Sejak saat itu digelari dengan Abu Dzar, bapaknya semut. Dzar itu artinya semut. Kemiskinannya, apakah istrinya Abu Dzar kemudian menyesal, menuntut untuk Abu Dzar memberikan kepadanya itu harta benda? Tidak. Di saat ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Kaifa bi Abi Dzarrin?" Bagaimana dengan saudaraku Abu Dzar? Qalat innahu rajulun salih. Dia lelaki salih. Ashkurullah ta'ala haina ma'ataniya rajulan yusamma Abu Dzar. Saya bersyukur kepada Allah ketika Allah mengaruniai saya suami seperti Abu Dzar. Apakah kekayaan? Tidak. Tapi Abu Dzar itu, Bapak, lelaki yang zuhud. Tidak berbicara kecuali yang hak. Tidaklah beliau memiliki sebuah harta yang beliau makan, melainkan setiap apa yang ada di dekatnya mendapatkan bagiannya. Masya Allah. Ini yang membuat tenang istrinya. Membuat tenang istrinya Abu Dzar. Maka ini amal soleh. Ketika seorang mukmin melakukan sebuah kebatilan, pelanggaran terhadap syariat Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya Allah akan uji dia dengan kegelisahan, ketidaktenangan di dalam hati. Dan itu wakil. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, "Wa innamal ma'siyatu yata'atharu fi wajhi rajulin hatta yabqa fi qalbi la yajidu illa hazanan." Atau kama qala rahimahullah ta'ala, orang yang melakukan sebuah kedurhakaan kepada Allah ta'ala berdampak pada wajahnya, tertinggal kesedihannya di dalam hatinya. Sekalipun dia punya istri yang cantik, harta yang banyak, teman-teman yang menurutnya itu bisa menghibur dirinya, demi Allah dia enggak akan mendapatkan ketenangan. Karena orang yang berbuat kemaksiatan itu hatinya enggak pernah tenang. Enggak akan pernah tenang. Wallahu ta'ala alam bisab. Sekarang yang kedua. Sarana yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga itulah al-ihsan ila khalqillah ta'ala. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Bukan hanya manusia, bahkan kepada jin dan binatang-binatang. Contoh berbuat baik kepada bangsa jin itu apa? Nabi SAW itu mengingatkan kepada kaum muslimin, Faman istajmara falyutir. Waktu riwayat bisalah sati ahjar laisa idhamun wala raus. Beliau mengatakan, barang siapa ingin buang hajat lalu dia ingin bersuci, gunakanlah 3 butir batu. Tidak boleh batu yang berasal dari tulang yang mengeras atau yang berasal dari kotoran binatang yang sudah mengeras. Kata Nabi dalam riwayat yang lainnya, fa innahu zadun li ikhwanikum minal jan. Sesungguhnya tulang-tulang itu perbekalan makanan dari saudara-saudaramu bangsa jin. Berarti di antara cara kita berbuat baik kepada jin, jangan menggunakan tulang untuk cebok. Enggak boleh. Itu contoh. Contoh kita berbuat baik kepada jin itu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-basmalatu satrun baina aurati ibni Adam wa ru'yatil jin. Sesungguhnya bacaan bismillah itu membaca bismillah ketika melepas pakaian itu menjadi penutup antara auratnya anak Adam dan pandangannya jin kepada auratnya anak Adam. Ini cara kita berbuat baik kepada mereka. Ya, kalau mau lepas pakaian, baca bismillah. Bukan kebalik. Kaum muslimin kalau mau pakai baju malah pakai apa? Pakai baju malah bismillah. Salah. Pakai baju itu apa? Membaca hamdalah kan gitu. Di antaranya dikir yang diajar oleh Nabi. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini contoh. Kemudian berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk. Apa contoh berbuat baik kepada makhluk? Hafizah rahimahullah. Ta'allamul ilma din. Mempelajari ilmu agama itu mendatangkan kebaikan bagi makhluk. Makanya hafizah rahimahullah. Abu Bakar As-Siddiq itu menyebutkan, tidak menjadi baik umat ini, tidak menjadi baik alam semesta ini, kecuali hamba-hambanya mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, makhluk selain dari orang yang mengenal Allah ini pun mendapatkan kebaikannya. Jadi bapak, coba kalau kita belajar ilmu, kita tahu kita tidak akan merusak alam semesta. Kalau kita belajar ilmu dalam riwayat yang sahih, orang yang hadir dalam majelis ilmu itu seluruh penghuni lautan, ikan-ikan yang ada dalam lautan, binatang-binatang yang ada di dalam lubang-lubang bumi, semua bersolawat memohonkan ampunan kepada penuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena mereka tahu orang yang mengerti ilmu agama gak akan berbuat zalim dan merusak alam semesta. Dan itu kebaikan bagi binatang. Coba lihat pada zaman sekarang, Bapak. Ketika manusia tidak mau mempelajari agama, rusak alam semesta ini. Semua digali dengan cara yang zalim. Apa saja yang kita jumpai, hutannya hancur gak karu-karuan. Buminya sudah berlobang-lobang. Isi di dalamnya dikuras enak sendiri. Karena gak punya iman dan amal soleh. Gak punya keinginan mempelajari ilmu agama. Kalau manusia itu mempelajari ilmu agama, dia akan baca firman Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Semua itu karena tangan-tangan manusia. Kalau manusia belajar agama, dia akan merusak alam semesta. Maka kita akan menjumpai seluruh binatang bersolawat kepada Allah. Ini memohonkan ampunan kepada Allah untuk ahli ilmu. Ini cara kita berbuat baik kepada makhluk yang disebut dengan binatang. Dan saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, manusia itu di zaman beliau ini, dulu manusia melihat burung merpati, melihat bob yang berjalan di muka bumi, tenang hatinya. Tapi pada hari ini manusia melihat burung yang terbang, binatang yang berlari, itu mereka ketakutan karena akan terjadi sesuatu. Kan begitu Bapak? Iya atau tidak? Kalau dulu kita melihat binatang terapa burung berkicau, tenang hati ini. Senang, karena memang itu membahagiakan kita karena kita berbuat baik kepada mereka. Coba sekarang, kita ngelihat yang namanya harimau masuk kampung. Kalau dahulu Bapak, para sahabat melihat singa di padang pasir, biasa saja. Bahkan sudah pernah saya sampaikan kepada Anda, sebagian singa-singa padang pasir itu menolong kaum muslimin. Di antaranya apa? Abu Lahab punya 2 orang anak. Salah satu dari anak Abu Lahab ini senang mencela Nabi. Suatu ketika Nabi itu ditendang bagian pinggangnya sampai tersungkur. Padahal ini anaknya ini menantunya Nabi. menantunya menikah dengan salah satu putrinya Nabi. Nah kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau akan mati dalam keadaan diterkam oleh singa. Benar. Kaum muslimin tenang sejak saat itu mengetahui bahwa singa itu bukan musuh bagi kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin di padang pasir bertemu dengan singa, mereka biasa saja. Sebaliknya orang-orang musyrik yang mencela Nabi, ketika mereka mengadakan perjalanan, lalu Al-Bulab bersama dengan anaknya dua orang, mereka membuat sebuah lingkaran, anaknya Bulab itu diletakkan di tengah-tengah. Dengan harapan kalau ada singa yang datang, sahabat-sahabatnya akan membunuh singa itu. Ternyata tidak. Dengan izin Allah, singa itu melompat dan yang diterkam cuma orang itu saja. Yang pernah menendang Nabi SAW. Yang ingin kita ambil faedah, bagaimana berbuat baik kepada binatang-binatang ini dengan cara mempelajari ilmu agama, menjadikan mereka santun kepada manusia. Pernah bapak-bapak menjumpai di zaman orang-orang yang soleh, singa memakan orang soleh? Tidak ada. Singa yang menerkam penuntut ilmu? Tidak ada. Harimau yang menerkam orang-orang yang mempelajari agama Allah? Tidak dijumpai. Karena mereka bersolawat kepada penuntut ilmu. Tapi pada hari ini, berapa banyak kita mendengar orang diterkam di hutan oleh harimau, dimakan oleh buaya, diterkam oleh hiu dan sebagainya. Karena sebab mereka meninggalkan ilmu. Ketenangan hilang. Wallahu ta'ala alam bisab. Kemudian lebih daripada itu, berbuat baik kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan. Bisik-bisik itu enggak ada baiknya. Kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbisik ayo sedekah. Atau berbuat yang ma'ruf, ayo salat. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ini menunjukkan bukti. Di antara tanda-tanda yang mendatangkan ketenangan jiwa seorang hamba, berbuat kebaikan kepada orang lain. Wallahi ikhwati rahimani wa rahmatullah. Sekali lagi, ini lelaki yang bernama Abu Ubaidah. Di setiap pagi kerja beliau itu duduk di depan pintu, menunggu orang fakir lewat, lalu dia berkata, hadiyatun laka aw shadaqatun alaika. Ini sedekah buatmu, hadiah buat kamu. Suatu ketika beliau ikhwati rahimanillah, di satu hari enggak ketemu sama fakir miskin satu pun. Kemudian dia menangis berkata kepada istrinya, "Hadzal yaumul ladzi musibatun asaballahu ala Abi Ubaidah." Ini hari di mana hari Allah memberikan kepada Abu Ubaidah musibah, bencana. Dia tidak merasa tenang sebelum beliau bisa bersedekah kepada fakir miskin. Yang kita ingin ambil faedah, ketenangan itu didapatkan oleh beliau setelah beramal soleh, berbuat baik kepada orang lain. Dan memang benar, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah sebuah kebaikan itu tidak dibalas kecuali juga dengan kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nah makanya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, di saat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Aisyah, tu hal ladaiki qub? Ada makanan yang bisa dimakan pada hari ini?" Qalat Aisyah, "Maaf, tidak ada. Tadinya ada 2 butir kurma." "Maaf, 3 butir kurma," kata beliau. "2 butir ku berikan kepada seorang wanita yang membawa 2 orang anak." Lalu wanita itu membelah 1 butir kurma, 1 lagi dikantongi olehnya. Kata Aisyah, aku mengira itu untuk 2 anaknya lagi. Maka yang 1 butir kuberikan lagi ya Rasulullah, supaya wanita itu bisa memakannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Semoga Allah memberkahi dirimu dan mendatangkan ketenangan dalam hatimu. Menunjukkan berbuat baik kepada orang lain mendatangkan ketenangan. Kultu, saya katakan bapak, la siyama, lebih-lebih dalam masalah ini. Dalam rumah tangga seharusnya perbuatan baik itu diawali dari pelaku rumah tangga itu kepada orang yang diajak untuknya berumah tangga. Maksudnya suami kepada istri, istri kepada suami. Jangan sampai seorang lelaki itu bisa berbuat baik dengan orang lain tapi istri mereka disia-siakan. Enggak benar. Saya pernah menjumpai seorang lelaki, masya Allah sedekahnya untuk masjid luar biasa, untuk majelis ilmu luar biasa. Ada teman berkeluh kesah, mau punya hutang, mau berhutang dikasih. Istrinya ngeluh, "Sendal saya ini udah 3 bulan begini loh, Bi." Apa kata suaminya? "Zuhud nih, coba lihat. Istrinya disuruh zuhud, padahal cuma minta diberikan apa? Sendal. Ini saya terjadikan karena seorang wanita pernah berkeluh kesah kepada saya tentang masalah ini. Ini contoh tidak dibenarkan. Contoh yang tidak benar dilakukan oleh lelaki ini terhadap keluarganya. Seharusnya seorang lelaki lebih pantas berbuat baik kepada istrinya. Bukankah Nabi kita mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, khairu sadaqatikum sadaqatikum li ahlikum. Sebaik-baik sedekah, uang yang kalian belanjakan adalah uang yang kalian belanjakan untuk keluarga kalian, tentu karena Allah. Sedekah kepada masjid, sedekah kepada jalan raya, untuk jalan raya maksudnya, sedekah untuk fakir miskin, lebih utama sedekah yang diberikan kepada istri. Karena orang yang bisa berbuat baik kepada istrinya, Allah akan berikan kemudahan untuk berbuat baik kepada orang yang lainnya. Tapi kalau manusia tidak bisa berbuat baik kepada istrinya, perbuatan baiknya kepada orang lain ini fi syai'. Kata Imam Al-Utsaimin, fi syai', ada sesuatu ini. Kalau sama istrinya dia enggak bisa berbuat baik, tapi sama orang lain bisa berbuat baik, itu pasti ada sesuatu. Apa itu? Inna fi amali ri'an nas. Amalannya itu mengharapkan pandangan mata manusia. Riya. Sum'ah. Nabi SAW berkata dalam hadis yang sahih, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Lihat ini, berbuat baik kepada orang dengan memberi hadiah mendatangkan kecintaan itu untuk diri kita. Pertanyakan kepada diri kita, saudara kaum muslimin pada hari ini, berapa hadiah yang sudah kita berikan untuk istri kita? Padahal Nabi itu bapak tiap hari bawa hadiah buat Aisyah, buat Hafsah, buat istri-istrinya. Setiap Nabi itu keluar masjid, keluar dari rumah, pulang-pulang pasti ada hadiah untuk istrinya. Ya kita lah bapak, ini pelajaran buat kita. Ya, kalau bawa pulang kerja, cobalah. Hadiah buat istri, mungkin remeh, apa namanya, martabak ya pak ya. Atau terang bulan, tapi itu menyenangkan hati istri. Dan itu mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai seorang yang bernama Ibrahim An-Nakhai menyebutkan, "Lau tu'ti imra'ataka hadiyatan wa in kana saghiratan baina 'ainayka fa indaha 'azimatan tu'tika syai'an 'adzam minka." Tu'tika syai'an ja'minka. Kalau kamu berikan sesuatu kepada istrimu yang menurut pandanganmu itu kecil, remeh, ketahuilah di sisi istrimu itu besar, nanti dia akan balas yang jauh lebih baik daripada dirimu. Ternyata ini kuncinya, Pak. Kalau kita ingin bahagia rumah tangga kita itu menjadi orang yang apa? Memberi, bukan menuntut. Jadi penjelasan beliau ini maksudnya berbuat baik kepada makhluk, jadilah seseorang yang bisa bernilai kebaikan bagi orang lain. Jangan mengharap orang lain yang bernilai kebaikan buat kita. Rumah tangga itu kalau mau bahagia, kasih istri, berikan haknya, jangan tuntut hak kita. Nanti dia akan berikan haknya kepada kita. Hak kita yakni diberikan olehnya. Nah, ternyata rumah tangga sekarang ketika kita jumpai permasalahan terjadi, ketenangan tidak dijumpai dalam rumah tangga karena ini masing-masing menuntut hak. Contoh, suami berkata kepada istrinya, "Ingatlah wahai istriku, hak orang tuamu telah berpindah kepadaku. Apa saja yang aku katakan, turuti." Ini egois. Ini laki-laki egois seperti ini. Nabi tahu bahwasanya hak seorang suami itu demikian. Tapi tidak pernah Nabi mengatakan kepada istrinya, "Semua mau ku ikuti." Enggak. Bahkan Nabi melihat apa yang disukai oleh istrinya. Ia beri, ia beri, ia beri. Selalu diberi oleh Nabi SAW. Apa contohnya bapak? Kesukaan Aisyah itu apa? Aisyah itu sukanya hubs. Roti yang diberi apa? Kalau kita itu zaman sekarang pakai yogurt. Kalau dulu apa namanya keju yang dicampur dengan daging. Sementara Rasulullah SAW sukanya apa namanya sup bagian pundak depan kambing. Aisyah suka yang itu. Tapi setiap kali bersama dengan Aisyah, Nabi selalu mendahulukan Aisyah makan makanan yang disukai oleh Aisyah. Ini contoh. Kalau kita kan kadang nggak begitu. Kadang kita mungkin menuntut kepada istri dan semisal daripada itu. Istri dituntut harus taat sama suami, semua omongannya diikuti. Tapi kalau istri yang berkata sedikit saja, maka kita pun menolaknya. Ini contoh kalau seperti ini kita enggak akan menjumpai apa? Ketenangan dalam rumah tangga kita. Wallahu taala alam bisab. Saya tutup penjelasan yang kedua ini. Berbuat baik kepada manusia ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna iman, seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi berkata, khairukum khairukum li ahlikum. Kalian yang paling baik di sisi Allah, kalian yang paling baik kepada istri-istri kalian. Ini kepada istri-istri kalian. Ikhwati rahimani warakumullah. Nah, ini camkan baik-baik. Jadilah seorang suami yang berbuat baik kepada istrinya tanpa harus menuntut istri itu berbuat baik kepada kita, karena Allah sudah mengatakan dengan janjinya, as-salihat lis-salihin. Wanita yang soleha itu akan dipasangkan dengan lelaki yang soleh. Bila kita ingin istri kita soleh dan baik, kita solehkan dan baikkan diri kita dulu. Niscaya ketenangan itu Allah akan turunkan untuk diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini Bapak, masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab, sekitar 2 atau 3 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Nah. Ya silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghindari riya? Yang pertama, ta'allum ilmu syar'i. Untuk bisa menghindari riya ini, banyak belajar ilmu syar'i. Sebab ketika manusia semakin mengenal agama Allah, dia semakin tahu riya tidak pantas disandang bagi dirinya. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah. Karena yang memiliki hati itu Allah Ta'ala. Hati manusia itu berada di dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka berkata kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang ketiga, memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa ini doa untuk memohon ampunan dari dosa-dosa syirik atau riya yang dia lakukan sengaja maupun tanpa sengaja. Jadi perbanyak doa ini Pak. Ya, ini diantaranya demikian. Yang terakhir, berteman dengan orang yang baik. Karena berteman dengan orang yang baik akan mengingatkan bahwa ini perbuatan yang mengarah kepada riya maupun tidak. Wallahu ta'ala alam biswab. Saya tambahkan sedikit. Riya itu bisa dihindari dengan cara memperbanyak khalwat kepada Allah. Coba Bapak-bapak dibiasakan bangun di tengah malam. Bukan hanya sekedar salat tapi meresapi, merenungi. Apa sebenarnya tujuan hidup? Berkhulwat kepada Allah, datang ke kuburan untuk mengingat mati. Usi fulan mati. Itu bisa menghilangkan penyakit riya. InsyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Silakan. Tentang? Oh, kabi. Apa hukum kabi di dalam Islam? Al-aslu fil asya'i ibaha. Pada asalnya segala sesuatu dalam urusan-urusan dunia itu diperbolehkan, kecuali yang diterangkan tentang keharamannya dari nas Al-Quran maupun Sunnah. Kabi hukumnya fiil akhwal, sesuai dengan kondisinya Pak. Pertama, kabi bisa menjadi haram. Kapan kabi itu hukumnya haram? Ketika seseorang tidak menginginkan memiliki anak, padahal salah satu tujuan dari menikah adalah memiliki anak. Jadi ketika dia takut punya anak, kalau dia punya anak nanti katanya dia jadi miskin. Kan zaman sekarang kan begitu. Berapa anaknya Pak? 2. 2 aja udah repot Ustaz, apalagi 3. Penghasilan saya berapa sih Ustaz? Berarti dia kan takut miskin dengan adanya anak. Padahal dia tahu mungkin saja dia bertambah rezekinya. Maaf, mungkin dulunya dia mungkin kerjanya biasa-biasa saja. Setelah dia punya anak, naik jabatannya. Dia gak sadar bahwa itu barokah dari anaknya. Rezeki yang diberikan oleh Allah melalui ayahnya. Nah, maka saudara-saudara muslimin, hukum kabi menjadi haram. Seandainya seorang itu takut memiliki anak, karena dia takut miskin. 2. Kabi menjadi haram, maaf, kabi menjadi makruh hukumnya. Kapan ini menjadi makruh? Di saat dia sebenarnya tidak memerlukan untuk melakukan kabi. Tapi kemudian melakukan kabi juga, karena dia mungkin mengira bahwa itu tidak akan menjadikan sebab anak bagi dirinya. Padahal dulu di zaman Nabi ada seorang lelaki. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, waqa'tu jariyati. Saya mengumpuli budakku. Tetapi kata dirinya, akan tetapi aku melakukan azl. Azl itu artinya menumpahkan airnya di luar tempatnya, Pak. Oke? Menumpahkan airnya di luar tempatnya. Ya kalau kita mungkin sekarang memahaminya KB itulah, pakai alat kontrasepsi dan semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau lakukan itu? Allah Subhanahu wa taala kalau menakdirkan pada dirimu ada anak, walaupun engkau tumpahkan di mana saja tetap akan punya anak." Faham maksudnya, Bapak? Artinya, kalau itu tidak diperlukan karena hajat yang syar'i, enggak perlu. Ketiga, hukum KB menjadi mubah. Kapan menjadi mubah? Di saat dalam tujuan mengatur kelahiran supaya anaknya dapat apa namanya sapihan yang sempurna. Kan zaman sekarang masya Allah Pak, saya punya teman itu ngebut sekali, baru lahir anaknya baru usia 6 bulan istrinya sudah apa? Hamil lagi. Akhirnya kan anak pertamanya kurang sempurna apa namanya susuannya. Sementara dalam Islam dianjurkan susuan itu selama berapa tahun Pak? 2 tahun sempurna. Nah, jadi kalau seandainya seseorang itu KB-nya tujuannya supaya bisa menjalankan kehamilan, artinya setelah 2 tahun baru nanti punya program anak lagi supaya anak dapat susuan dengan sempurna. Ini hukumnya mubah, boleh. Enggak dilarang. Terakhir, KB justru hukumnya menjadi sunnah atau wajib? KB hukumnya bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib, mustahab maksud saya. Bahkan menjadi wajib. Bagi siapa? Bagi sebagian orang yang memang dari segi medis dia belum boleh hamil. Karena ada penyakit tertentu. Kalau dia hamil memudaratkan jasadnya. Dalam keadaan seperti ini maka Islam menganggap kalau dia menghindari kerusakan itu jauh lebih disukai. Maka dia harus KB. Kalau orang menikah kan gak mungkin tidak berkumpul. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi anak maka dia boleh KB. Karena sebab kesehatan. Faham Bapak? Jadi gak semua KB hukumnya apa? Haram. Yang terlarang adalah KB dalam rangka takut miskin. Nah, ini yang enggak boleh. Percayalah saudara kaum muslimin, banyak anak itu enggak akan apa? Enggak akan miskin. Enggak akan miskin. Yang enggak punya anak aja banyak yang miskin loh. Jadi kalau ada orang berkata banyak anak itu membuat miskin, ya buktinya orang enggak punya anak juga banyak yang miskin. Jadi saya sarankan kepada bapak, banyak-banyakkan anak. Ya, Nabi bangga dengan orang yang punya banyak anak. Sebagai penutup, coba pikirkan Bapak. Bekal yang paling baik bagi orang yang nanti meninggal dunia itu apa, Pak? Anak yang soleh. Tentu gak cukup satu. Mughirah bin Syu'bah saja anak keturunannya 3.000. 3.000, Pak. Anak keturunannya Mughirah bin Syu'bah itu. Anaknya, cucunya kalau dikumpulkan ketika Mughirah masih hidup, 3.000. Anas bin Malik, 300. Anas bin Malik itu anak keturunannya 300. Insya Allah. Kalau semua berdoa, ya Allah ampuni ya diriku dan kedua orang tuaku. Kalau orang punya anak satu, takdir Allah meninggal dunia, siapa yang mau mendoakannya? Tapi kalau bapak-bapak punya 10 anak, meninggal satu masih ada 9. Insya Allah. Meninggal 9 pun masih ada satu, bapak bisa tambah lagi yang lainnya. Insya Allah kan begitu. Maka saya katakan dalam masa ini, banyak-banyakkan anak. Insya Allah gak akan dirugikan oleh Allah Taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.